Saat terbangun dari tidur, teringat ku punya satu masalah. Hitam putih, ku harus memilih kamu, ataukah harus memilih dia? Tolong aku. Suka, aku juga suka. Sama-sama suka. Oh, mengapa semua ini terjadi pada diriku? Mungkinkah ku terlalu mencintaimu dan mencintai ya? Hitam tapi menarik, kamu putih menawan hati. Kamu hitam yang baik hati, kamu putih penuh pengertian. Kamu suka, dia suka, aku juga suka. Sama-sama suka. Oh, mengapa semua ini terjadi pada diriku? Mungkinkah ku terlalu mencintaimu dan mencintai ya? Kamu hitam tapi menarik, kamu putih menawan hati. Kamu hitam yang baik hati, kamu putih penuh pengertian. Kamu hitam tapi menarik, kamu putih menawan hati. Kamu hitam yang baik hati, kamu putih penuh pengertian.